Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'd. Kita lanjutkan bab ke-8, pembatal-pembatal puasa. Pada bab ini As-Sa'di rahimahullah menyebutkan sekian pembatal-pembatal puasa dan menyebutkan tentang pembayaran kafarah bagi yang batalkan puasa dengan jima', dengan berhubungan suami istri. Nah, pembahasan pertama kita halaman 129 pada syarah ketentuan batalnya puasa bagi pelaku pembatal-pembatal puasa. Melakukan pembatal-pembatal puasa yang dengannya puasa dianggap batal itu jika terpenuhi syarat-syarat. Jadi melakukan pembatal-pembatal puasa yang dengannya puasa seseorang menjadi batal jika terpenuhi syarat-syarat, yaitu pertama, melakukannya dengan sengaja, melakukan pembatal puasa secara sengaja. Kalau tidak sengaja, tidak batal puasanya. Yang kedua, melakukannya dengan sadar, ingat, ya, sadar dalam melakukannya. Jika lupa, tidak batal puasanya. Yang ketiga, melakukannya dengan mengetahui hukum perkara itu sebagai pembatal puasa dan mengetahui keadaan. Mengetahui hukum perkara itu sebagai pembatal puasa, bahwa itu pembatal puasa. Sudah tahu hukum, dia tetap melakukannya, batal puasanya. Dia mengetahui keadaan, ya, dan dia melakukannya, batal puasanya. Nah, dalil syarat yang pertama, melakukannya dengan sengaja. Beberapa ayat dalam Al-Quran, di antaranya Al-Baqarah 286, Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Orang-orang mukmin berdoa, wahai Rabb kami, janganlah engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Nah, tersalah, tersalah artinya melakukan sesuatu tanpa sengaja. Allah SWT mengabulkan doa kaum mukminin ini. Ya, mengabulkan doa kaum mukminin ini, sebagaimana dalam hadis Sahih Muslim Allah SWT menjawab yang mengatakan qad fa'alna, kami melakukannya. Nah, yakni mengabulkan doa itu, mengampuni, memaafkan jika tersalah tanpa sengaja. Nah, misalkan tanpa sengaja menelan debu, ya, asap, atau tanpa sengaja serangga masuk ke mulut, terbang masuk, nyamuk masuk ke mulut, tertelan, tidak sengaja, tidak batal puasa. Nah, yang kedua, dalil dipersyaratkannya melakukan secara sadar, ingat. Jadi kalau lupa dimaafkan, ya, ayat tadi Rabbana la tu'akhidna in nasina akhtana, jangan engkau hukum kami jika kami lupa. Dan itu dikabulkan Allah SWT, dimaafkan kalau lupa. Juga hadis Abu Hurairah, sini sebutkan hadisnya dalam 130. Man nasiya wa huwa sha'im fa akala aw shariba falyutimma shaumah fa inna ma at'amahu Allah wa saqahu. Barang siapa lupa, ya, tidak sadar selagi ia berpuasa, lalu ia makan atau minum, hendaklah menyempurnakan melanjutkan puasanya, karena sesungguhnya Allah semata-mata memberi makan dan minum kepadanya tanpa membatalkan puasa. Ya, ini dalilnya. Kemudian dalil syarat yang ketiga, melakukannya dengan mengetahui hukum perkara itu sebagai pembatal puasa. Jadi kalau tidak tahu hukum, tidak mengerti bahwa perkara itu pembatal puasa, kemudian dia melakukannya, tidak batal puasanya. Dalilnya adalah hadis Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, disebutkan hadisnya dalam 131, dan hadis yang lain ya yang juga ya muttafaq alai, yang mengisahkan tentang Adi bin Hatim, ini juga terjadi pada sahabat yang lain ketika turun ayat hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad, sampai di situ makan minumlah kalian hingga tampak jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam. Adi bin Hatim dan sebagian sahabat yang lain yang terjadi juga padanya ini tidak faham makna ayat ini, menyangka benar-benar benang tali. Akhirnya Adi bin Hatim ambil tali warna putih dan tali warna hitam, diletakkan di bawah bantal sambil makan sahur, terus dilihati benang hitam dan benang putih itu kok belum beda karena masih gelap terus ini. Nah, pada sudah terbit fajar itu. Nah, kemudian Adi bin Hatim mendatangi Rasulullah SAW, menyebutkan peristiwa itu. Kata Nabi SAW, inna madzalika sawadul lail wa bayadun nahar. Hanya sesungguhnya yang dimaksud dengan benang hitam itu adalah sisa-sisa gelapnya malam. Dan benang putih itu maksudnya ya cahaya fajar siang. Jadi bukan tali benang seperti itu. Nah, Adi bin Hatim di situ, dan juga terjadi pada sahabat yang lain, itu terus makan sampai terbit fajar itu. Nah, tapi dalam keadaan tidak mengerti hukum. Itu dimaafkan. Nabi Rasulullah SAW tidak menyatakan bahwa puasanya batal dan tidak memerintahkan mengqadha. Nah, dalil lain, dalil bahwa jika melakukan pembatal puasa dalam keadaan tidak mengerti keadaan, dimaafkan. Jadi ya, yang membatalkan kalau memang mengetahui keadaan. Dalilnya di sini halaman 132. Hadis Asma bint Abi Bakar radhiyallahu anhuma, hadisnya riwayat Al-Bukhari, menceritakan, meriwayatkan bahwa pada masa Nabi SAW, para sahabat pernah berbuka di hari yang mendung. Jadi mendung, kemudian diperkirakan oleh sahabat, oh ini sudah terbenam matahari, karena mendung gak kelihatan kan. Ya. Nah, diperkirakan sudah terbenam. Mereka pun berbuka. Ternyata mendungnya lewat, selesai, muncul lagi mataharinya, belum terbenam rumahnya. Nah, itu tidak dianggap batal oleh Nabi SAW. Karena melakukan itu dalam keadaan tidak mengerti keadaan, dimaafkan. Ya, jadi yang batal puasanya, kalau melakukan pembatal-pembatal puasa dalam keadaan terpenuhi syarat-syarat tadi. Apa saja syaratnya tadi? Sengaja, secara sadar, ingat, mengetahui hukum bahwa itu pembatal puasa, dan mengerti keadaan. Nah, sekarang kita masuk ke macam-macam pembatal puasa, halaman 133 dan seterusnya. Ya. Pembatal-pembatal puasa, sebagiannya ada yang disepakati ulama dan sebagiannya ada yang diperselisihkan. Ada yang disepakati dan ada yang diperselisihkan. Nah, di sini halaman 134 disebutkan yang disepakati oleh ulama adalah makan, minum, dan berhubungan suami istri, senggama, jima. Nah, ketiga pembatal ini semuanya tercantum dalam ayat 187 Al-Baqarah. Ya, fal ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum. Maka dari itu sekarang campurilah mereka sisi kalian, gauli. Ya, dan carilah apa yang telah ditetapkan oleh Allah untuk kalian, yaitu diniatkan menggaulinya untuk mencari anak. Wa kulu washrabu dan seterusnya, makan dan minumlah. Nah, jadi jima' makan minum, tiga pembatal puasa tercantum dalam ayat ini disepakati oleh ulama. Ya. Rinciannya, yang pertama, rincian pembatal puasa dari jenis makan dan minum. Apa definisi makan dan minum? Kalau tahu definisinya, ya, bisa menguasai apa saja makan dan minum yang dianggap membatalkan puasa. Kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, definisi makan dan minum adalah memasukkan sesuatu ke lambung melalui mulut. Melalui mulut. Nah. Dan nanti akan disebutkan semakna dengan ini, yang melalui hidung. Yang melalui hidung. Kalau melalui mata dan telinga tidak. Tidak semakna dengan makan dan minum. Yang semakna dengan ini adalah melalui hidung. Jadi tadi apa? Masukkan sesuatu ke lambung melalui apa? Melalui mulut. Nah, semakna dengan ini kalau melalui hidung. Adapun melalui telinga, mata, itu tidak bermakna makan dan minum. Tidak membatalkan. Nah, sekarang apa kriteria atau sifat makan dan minum yang dianggap membatalkan puasa? Nah, di sini sebutkan sebagian ulama menyatakan bersifat umum. Apa saja yang dimasukkan di mulut, baik yang memberi manfaat, ya, atau yang memberi mudarat. Ya, termasuk yang memberi mudarat adalah rokok. Ya, jadi merokok itu termasuk kategori makan dan minum. Itu kan makan asap itu. Nah, minum asap. Ima lewat mulut, ima lewat hidung. Nah, itu membatalkan puasa. Memudaratkan haram dan membatalkan puasa. Ataupun sesuatu yang tidak memberi manfaat dan tidak pula memberi mudarat, jika dimasukkan, ya, melalui mulut, termasuk makan dan minum, nah itu membatalkan puasa. Ini pendapat jumhur. Ini yang dirojihkan oleh Ibnu Utsaimin. Ya, ada beberapa masalah terkait dengan ini yang penting. Ya, masalah pertama, halaman 125, menelan sisa-sisa makanan di mulut ketika puasa. Jadi kalau ada makanan yang tersisa di mulut, ya, kalau kadarnya sedikit dan sulit untuk dikeluarkan, sulit dihindari, ada di dalam, kecil sekali, dicari-cari tidak bisa, sulit, ketelan, itu dimaafkan, tidak apa-apa. Nah, adapun yang kadarnya banyak, bisa dihindari, bisa didapatkan, ya, diambil dengan lidah gitu, bisa dapat, ada yang tahan, terus dibuang. Nah, itu kalau ditelan, membatalkan puasa. Nah, masalah kedua, halaman 136, hukum menelan rasa makanan yang tersisa di mulut ketika puasa. Jika masih ada rasanya, masih manis-manis terasa. Nah, masih terasa manis-manis. Hah? Kemudian ditelan, itu membatalkan puasa, kata Ibnu Utsaimin rahimahullah. Jadi harus diludahkan. Harus diludahkan, dibuang. Nah, masalah ketiga, hukum menelan rasa yang tersisa setelah bersiwak atau bersikat gigi dengan pasta gigi ketika puasa. Nah, bersiwak boleh ketika berpuasa. Ya, sikat gigi dengan pasta gigi boleh. Tetapi hati-hati kalau pakai pasta gigi. Hati-hati. Karena kuat, ya. Khawatir tertelan. Yang jelas kalau bersiwak atau gosok gigi, dengan pasta gigi wajib diludahkan. Rasanya itu wajib diludahkan. Jika ditelan rasanya secara sengaja, ya, batal puasanya. Kalau sengaja ya. Nah, juga diperhatikan kalau siwak itu ada serat-seratnya kan? Siwak kayu arok itu kan ada serat-seratnya itu. Nah, kalau serat-seratnya copot, jangan sampai ditelan. Kalau ditelan itu namanya makan. Batal puasanya. Nah, serat-seratnya itu harus diludahkan. Nah, masalah keempat, hukum menelan darah yang bersumber dari rongga mulut atau hidung ketika puasa. Nah, yang namanya menelan darah haram. Haram. Nah, adapun masalah najis atau tidaknya diperselisihkan ulama. Ya, masalah najis tidaknya diperselisihkan oleh ulama. Nah, yang rajih kalau darah manusia, ya, itu bukan najis. Kecuali yang keluar dari lubang kemaluan. Nah, tetapi haram menelan darah. Nah, jika seseorang menelan darah, menelan darahnya batal puasanya. Jika keluar darah dari rongga mulut atau hidungnya kemudian dia telan, ya, batal puasanya. Nah, seperti kalau mimisan, ya, mimisan kemudian darahnya mengalir ke mulut tidak boleh ditelan, harus dikeluarkan. Tapi kalau langsung dari rongga hidung langsung masuk ke kerongkongan, nah, itu tidak bisa dihindari itu. Nah, itu tidak sengaja namanya. Itu tidak membatalkan. Kalau giginya berdarah, gusinya berdarah, harus diludahkan. Jangan sampai ditelan. Kalau ditelan membatalkan puasa. Masalah kelima, hukum menelan dahak ketika puasa. Dalam 137. Menelan dahak ketika puasa diperselisihkan oleh ulama. Wallahu a'lam. Jadi ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan tidak. Wallahu a'lam. Sepertinya yang terkuat menelan dahak membatalkan puasa. Ya, kalau dahaknya masuk ke mulut, rongga mulut kemudian ditelan, itu membatalkan. Adapun kalau langsung dari rongga, dari sinus rongga di pangkal hidung itu, karena di situ sumbernya, langsung masuk ke kerongkongan tanpa bisa dihindari tertelan, itu lain masalahnya, itu tidak membatalkan. Karena itu tidak sengaja. Nah. Dan kalau misalkan dahak itu langsung masuk ke kerongkongan, kata Ibnu Utsaimin rahimahullah di sini, jangan membebani diri dan jangan memberatkan diri untuk menyentak. Gitu. Ya. Bisa sampai sakit lehernya nanti. Kalau terganggu puasanya, dibiarkan aja karena itu memang sudah, ya, di luar kemauan. Iya. Nah, kecuali kalau masuk singgah di mulut, nah ini ada pilihan antara ditelan atau tidak. Kalau ditelan itu membatalkan, jadi harus dikeluarkan. Dan juga bermudarat, bisa bermudarat itu menelan dahak, bisa membahayakan kesehatan. Nah, masalah keenam, halaman 138, hukum menelan sesuatu yang masuk lewat hidung. Nah, ya, pendapat jumhur mayoritas ulama dan dipilih oleh Ibnu Taimiyah, Ibnu Baz dan Ibnu Utsaimin, menelan sesuatu yang masuk lewat hidung membatalkan puasa. Karena hidung merupakan salah satu saluran masuk ke kerongkongan menuju lambung. Dianggap memiliki kedudukan yang sama dengan mulut. Jadi ini dua lubang yang, ya, yaitu mulut dan hidung. Nah, sudah kita dengar definisi makan dan minum tadi. Dan memasukkan lewat hidung itu semakna dengan makan dan minum. Dalilnya hadith Laqid bin Sabirah riwayat Ahmad, ya, Abu Daud dan yang lainnya. Wa baligh fil istinshaq illa an takuna shaiman. Nah, perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersungguh-sungguhlah, berlebihanlah dalam istinshaq. Istinshaq itu menghirup air ke dalam hidung ketika wudu. Ditarik dengan nafas Bersungguh-sungguhlah, berlebihanlah dalam istinsyak. Disunnahkan berlebihan, yakni bersungguh-sungguh dalam beristinsyak ketika wudu. Kecuali engkau dalam keadaan berpuasa. Kecuali dalam keadaan berpuasa. Dalam ketika berpuasa, makruh bersungguh-sungguh dalam istinsyak. Jadi, istinsyak sedikit aja. Jangan bersungguh-sungguh berlebihan dihirup ke atas. Kenapa? Apa sebabnya? Kalau berpuasa, dimakruhkan. Berlebihan, bersungguh-sungguh beristinsyak. Tidak ada illat atau faktor hukum lain yang diketahui ulama, kecuali dikarenakan kalau bersungguh-sungguh berlebihan dalam istinsyak ketika berpuasa, khawatir terlalu ke atas sampai masuk ke kerongkongan tertelan. Ini menunjukkan bahwa saluran, yakni rongga hidung yang bersambung dengan kerongkongan ini termasuk saluran masuknya sesuatu yang semakna dengan mulut, semakna dengan makan dan minum yang membatalkan puasa. Nah, jadi kalau ada obat semacam gurah misalkan dimasukkan di hidung, jangan sampai menelannya. Jadi kalau masukkan di hidung dan masuk ke kerongkongan kemudian ditelan, membatalkan puasa, kan itu semakna dengan makan dan minum. Yang kedua, jadi di sini, tadi terkait dengan saluran lewat hidung semakna dengan makan dan minum. Ya, di sini disebutkan yang termasuk dalam kategori ini yang membatalkan puasa. Lihat halaman 139. Pertama disebutkan tadi gurah, ya, obat gurah. Nah, ini dimasukkan di hidung. Nah, jika ditelan secara sengaja membatalkan puasa. Yang kedua, masuk pula di sini menghirup asap wangi pedupaan dan sejenisnya. Ya. Bukhur itu. Asap pedupaan. Nah, karena itu ada substansinya, zatnya, asap yakni. Kalau dihirup ya lewat hidung kan masuknya. Nah, itu membatalkan puasa. Kecuali kalau terhirup tanpa sengaja, ya. Kecuali kalau terhirup tanpa sengaja. Nah, jadi terkait dengan ini, apakah boleh membakar bukhur? Ya, asap wangian itu, perupaan itu yang wangi. Nah, untuk mengharumi ruangan. Jawabannya boleh. Ini disebutkan boleh. Boleh. Tetapi nanti hati-hati. Jangan menghirupnya secara sengaja. Nah, adapun jika terhirup tanpa sengaja, itu dimaafkan. Sebagaimana fatwa Syekh Ibnu Utsaimin dan Al-Lajnah Da'imah. Nah, seluruh jenis asap hukumnya sama dengan ini, tidak boleh dihirup. Nah, jika dihirup secara sengaja membatalkan puasa. Masalah ketujuh, dalam 141, hukum mendapatkan injeksi suntikan ketika puasa. Nah, injeksi suntikan, ya, yang memasukkan sesuatu zat melalui jarum suntik ke otot ataupun urat. Ini terbagi dua jenis, ya. Dua jenis. Yang pertama, yang sifatnya supply zat makanan dan minuman bergizi serta penguat bagi tubuh, berfungsi sebagai nutrisi tubuh, yaitu suntikan infus. Nah, suntikan infus. Nah, yang rajih, ya, yang benar dalam masalah infus adalah membatalkan puasa. Karena alasannya memiliki fungsi dan kedudukan yang sama dengan makan dan minum. Itu sebagai pengganti makan dan minum. Pada prakteknya sebenarnya, orang kalau sudah diinfus itu, sudah apa? Kondisinya darurat, parah, iya. Nah, sekarat. Yakni, dalam kondisi seperti itu, masa masih memaksakan diri berpuasa? Nah, tapi mungkin dia mengatakan, ya, saya juga mau makan dan minum juga tidak selera, ada infus, ya, saya puasa saja. Ya, tidak bisa, karena infus itu ganti makan dan minum. Nah, kan begitu. Fungsinya, maknanya jelas, itu pengganti makan dan minum. Sehingga, ya, dia tidak bisa berpuasa, karena itu pembatal puasa. Adapun yang kedua, jenis kedua, injeksi biasa yang tidak bersifat nutrisi, ya, bukan pengganti makan dan minum, suntikan obat atau vitamin, ya, maka ini tidak membatalkan puasa. Ya, meskipun ada rasanya di kerongkongan, terasa di kerongkongan rasanya, tetap tidak membatalkan puasa. Karena itu tidak berfungsi seperti makan dan minum, tidak semakna. Ya, ini difatwakan oleh Asy-Syaikh Al-Albani, Syekh Ibnu Baz, Al-Lajnah Da'imah yang diketuai oleh Ibnu Baz dan Asy-Syaikh Al-Utsaimin. Ini rinciannya. Ini yang kita pegang, wallahu a'lam. Ya, ada beberapa hal perkara yang tidak termasuk dalam kategori makan dan minum yang membatalkan puasa. Ya, dilihat di halaman 141. Ya, yang pertama menelan ludah dan air liur. Ya. Ini tidak termasuk kategori apa? Makan dan minum membatalkan puasa. Jadi, perkara-perkara yang disebutkan ini tidak membatalkan puasa. Menelan ludah dan air liur. Yang kedua, menelan debu jalanan. Karena tidak mungkin dihindari itu. Yang ketiga, merasai makanan minuman tanpa menelannya. Merasai dengan ujung lidah. Kemudian diludahkan, bukan ditelan setelah itu. Kalau ditelan, makan, minum namanya. Nah, ini pada asalnya hukumnya makruh dilakukan. Kecuali orang yang berkepentingan. Yaitu seorang perempuan yang memasak di dapur. Ya, menyiapkan makanan. Butuh dirasai ini. Sudah pas asinnya, manisnya. Gitu. Atau misalkan seseorang. Hendak membeli makanan di luar. Misalkan hendak membeli makanan kue. Untuk buka puasa. Di jalan. Khawatir gak manis ini. Dibeli begitu sampai di rumah tawar kan. Ya, butuh dirasai kan. Dirasai. Ya manis. Gak apa-apa karena butuh. Tetapi yang jelas diludahkan setelah itu. Jangan ditelan. Yang keempat. Ya, menggunakan siwak. Ya, menggunakan siwak boleh. Sikat gigi dengan menggunakan pasta gigi juga boleh. Hanya saja hati-hati. Nah, kalau menggunakan pasta gigi hati-hati kan itu kuat rasanya. Yang jelas ketika menggunakan siwak, gosok gigi, jangan sampai menelan rasanya seperti telah diterangkan sebelumnya. Rasanya itu tidak boleh ditelan. Juga kalau ada serbuk yang copot dari siwak itu jangan sampai ditelan, harus diludahkan. Nah, ini yang halaman 144 disebutkan yang kelima menggunakan pasta gigi, sudah diterangkan tadi. Nah, kemudian yang keenam halaman 145 mandi. Ya, mandi. Mandi boleh, tidak membatalkan puasa. Ya, boleh. Disertai kehati-hatian agar tidak menelan air mandi melalui mulut atau hidung. Ketika mandi hati-hati jangan sampai ada yang masuk ke mulut atau hidung. Nah. Ini pendapat jumhur ulama. Bahkan kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, mandi itu memberi kesegaran ke tubuh. Ya. Dan itu membuat orang yang berpuasa lebih semangat untuk beribadah. Baca Quran, berzikir. Nah, yang penting itu tadi hati-hati, jangan sampai ada air yang kepercik masuk ke mulut atau hidung kemudian ditelan. Dan Nabi ada hadis, ya, Nabi Rasulullah SAW pernah mandi ketika berpuasa saat panas, ya, sangat panas, merasa panas dan kehausan, dan Nabi Rasulullah SAW mandi. Yang ketujuh, halaman 147. Yang ketujuh juga tidak termasuk makan dan minum, tidak termasuk dalam makna makan dan minum yang membatalkan puasa, itu memakai celak. Memakai celak, ya, yang rasanya sampai ke kerongkongan masuk tertelan itu tidak mengapa, karena mata bukan saluran yang semakna dengan mulut dan hidung. Nah, jadi memakai celak meskipun rasanya sampai kerongkongan itu boleh, itu tidak membatalkan puasa. Nah, yang kedelapan, dalam 148, memakai tetes mata dan tetes telinga yang rasanya sampai ke kerongkongan hingga tertelan, itu tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena mata bukan saluran, ya, yang memiliki makna yang sama dengan mulut dan hidung. Yang kesembilan, penggunaan minyak yang dioleskan di kulit atau rambut, boleh. Yang kesepuluh, bau-bauan berupa wangian. Ya, yang hanya mengeluarkan bau, tidak mengeluarkan zat yang berwujud dan terlihat, yang terhirup dan tertelan. Minyak wangi, memakai minyak wangi boleh, itu tidak membatalkan puasa. Nah, selesai tentang makan dan minum. Kemudian rincian pembatal puasa dari jenis jima, senggama, halaman 150. Ya. Nah, di sini yang penting, ya, dan ini diperselisihkan oleh ulama. Nah, mengenai menyengaja, secara sengaja mengumbar syahwat saat berpuasa untuk mengeluarkan air mani, melakukan ejakulasi, baik dengan cara onani, masturbasi, mencium, memeluk istri dan semisalnya. Nah, ini diperselisihkan oleh ulama. Ada yang mengatakan itu tidak membatalkan puasa. Yang benar dalam hal ini, itu haram dan membatalkan puasa. Ini adalah pendapat 4 imam madhab, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad. Ini yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah, As-Sa'di, dipilih oleh, difatwakan oleh Al-Lajnah Da'imah, yang diketahui oleh Ibnu Baz, yang juga difatwakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Itu membatalkan puasa. Dalilnya, perhatikan dalilnya. Hadis Abi Dzar radhiyallahu anhu, riwayat Muslim. Nah, sebelum itu, ya, dalilnya adalah hadis Abi Hurairah. Nah, lihat dalilnya halaman 150. Hadis Abu Hurairah. Nah, dari Rasulullah SAW, dari Allah Subhanahu Wa Taala berkata, ini hadis kudsi. Pada hadis itu, ya, yada'u ta'amahu wa syarabahu wa shahwatahu min ajli. Yada'u ta'amahu, ia meninggalkan makan, wa syarabahu, minum, wa syahwatahu, dan syahwatnya karena aku, kata Allah SWT. Jadi orang yang berpuasa itu menahan diri dari makan, minum, dan mengumbar syahwat. Nah, jima', senggama, jelas ini disepakati. Ya, mengeluarkan mani dengan selain itu yang disebutkan tadi. Ya. Apakah itu masuk atau tidak? Ini dipersilakan oleh ulama, tapi yang benar masuk. Masuk dalam makna syahwat di sini. Karena itu syahwat. Dan itu mengumbar syahwat. Mengumbar syahwat yang semakna dengan jima. Nah, buktinya Nabi SAW pada hadis Abi Dzar radhiyallahu anhu, riwayat Muslim, ketika menyebutkan bahwa pada kemaluan salah seorang kalian ada sedekahnya. Para sahabat bertanya, bagaimana bisa wahai Rasulullah salah seorang dari kami mengumbar syahwatnya, ya, dan dia dapat pahala, dianggap itu sedekah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ara'aitum law wada'aha fi haram akana 'alaihi fiha wizrun?" Ya. Bukankah kalau dia meletakkan, mengumbar syahwatnya pada perkara yang haram, itu adalah dosa? Fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajrun. Demikian pula jika dia mengumbar syahwatnya itu pada perkara yang halal, memuaskan syahwatnya pada perkara yang halal, dia dapat pahala. Nah, di sini dibahasakan dengan syahwat. Nah, jadi ini yang rajih. Ya. Nah, yang boleh dilakukan oleh suami istri saat berpuasa sebatas, ya, ya, berpelukan dan semisal itu, tetapi tidak sampai mengeluarkan mani. Nah, ya, itu. Tayyib, dan itu dibolehkan. Ini dibahas pada halaman 154 dan seterusnya. Itu dibolehkan secara dibolehkan, yakni baik dia masih muda maupun sudah tua. Nah, hanya saja bagi yang kuat syahwatnya. Nah, dan ini bukan masalah muda atau tuanya ya, meskipun sudah tua tapi masih kuat syahwatnya. Hati-hati. Naam, hati-hati. Hati-hati jangan sampai tidak mampu menahan diri. Itu aja yang diwaspadai. Jadi kalau khawatir, jadi merasakan dirinya menggebu-gebu syahwatnya, khawatir, sebaiknya dihindari. Ya. Atau bahkan harus dihindari di sini, karena jika dia lampiaskan ya, berpelukan dengan istrinya, kemudian ternyata dia tidak tahan, bisa sampai pada tingkatan ya, dia melakukan jima. Naam. Atau semisal dengan itu. Naam. Sehingga sampai keluar air mani, maka batal puasanya. Baik, dalilnya ada disebutkan di sini. Naam. Bahwa itu dihalalkan, boleh. Nah, kecuali jima itu yang tidak diperbolehkan. Nah, yang jelas-jelas salah di sini pendapatnya Ibnu Hazm. Ibnu Hazm mengatakan sunnah. Nah, ini pendapat yang aneh. Memang Ibnu Hazm harus diwaspadai beberapa pendapatnya yang aneh. Kata Ibnu Hazm, ya, memeluk istri, mencium istri di bulan Ramadan saat berpuasa itu sunnah. Nah, itu pendapat yang nyeleneh. Nah, pendapat-pendapat yang nyeleneh seperti dari Ibnu Hazm diwaspadai, jangan terpengaruh. Itu nyeleneh. Nah, dari jumhur ulama. Sama dengan pendapat Ibnu Hazm mengatakan, kan ada larangan kencing ke air yang tergenang ya. Tidak boleh kencing ke air yang tergenang. Nah, jadi yang dilarang katanya kencing ke air tergenang. Jadi kalau kita kencing di kaleng kemudian ditumpah ke air itu boleh. Kita kan kencingnya ke kaleng bukan ke air yang tergenang. Air kencing kita yang ditampung di kaleng kita tumpah di air itu boleh. Yang tidak boleh kalau kencing ke air tergenang. Ini kan aneh kan? Nah, atau pendapatnya mengatakan hadis Nabi mengatakan kalau meminang perempuan, kalau dia perawan, suku tuha idnuha. Kalau ditanya oleh walinya, abinya, mau sama itu? Kalau dia diem, kata Nabi itu berarti mau. Nah, kata Ibn Hazm, kalau dia bilang ya mau, itu berarti tidak mau, jangan dinikahkan. Nah, kan aneh. Diam saja mau, ya apalagi kalau bilang iya. Nah, sama dengan ini ya. Sampai mengatakan sunnah. Ya, ini aneh. Jadi boleh. Nah, tetapi itu tadi hati-hati jika merasakan bahwa syahwatnya kuat, khawatir tidak bisa menahan diri, hindari. Nah, adapun sebatas keluarnya madhi, ya, bukan mani, madhi itu tidak membatalkan puasa. Nah, kemudian kita langsung masuk ke halaman 160, rincian pembatal-pembatal puasa yang diperselisihkan. Nah, ada beberapa pembatal puasa yang diperselisihkan. Pertama, muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja. Ini diperselisihkan oleh ulama. Ya, ada dalil-dalil yang datang dalam masalah ini. Ya, wallahu a'lam. Menurut kami yang rajih dalam hal ini, muntah dengan sengaja tidak membatalkan puasa. Meskipun ini butuh dipelajari lebih lanjut, tetapi sampai saat ini yang kami condong adalah pendapat yang mengatakan tidak membatalkan puasa. Muntah dengan sengaja itu maksudnya bagaimana? Sengaja untuk muntah, misalkan masukkan tangan supaya muntah, atau mencium bau supaya muntah, itu muntah sengaja. Adapun kalau tiba-tiba tanpa sengaja terus mual, kemudian muntah, ya, itu tidak dipermasalahkan. Tidak diperselisihkan, itu jelas tidak membatalkan puasa. Nah. Yang kedua yang juga diperselisihkan, berbekam. Halaman 164. Berbekam. Ada beberapa hadis dalam hal ini. Ya. Kesimpulannya, wallahu alam, yang kami pilih berdasarkan hadis-hadis yang ada, gabungan hadis-hadis yang ada. Ya, memang pernah berbekam itu dianggap sebagai pembatal puasa. Pernah. Tetapi kemudian itu dihapus. Ya, oleh Nabi Rasulullah SAW. Mansuh, hukumnya mansuh. Jadi berbekam boleh. Dan Nabi Rasulullah SAW pernah berbekam saat berpuasa. Nah, saya selingi dulu dengan menjawab pertanyaan. Ada sedikit pertanyaan. Ini ada titipan pertanyaan dari Bibi Ana di Munchen. Bagaimana membacanya? Di Jerman ini. Di Munchen, Jerman. Di sana matahari terbenam sekitar pukul 8, pukul 9 malam. Pihak Kedubes RI, Kedutaan Besar Republik Indonesia, pernah mengundang seorang ustadz untuk mengisi taklim di Munchen. Beliau menyebutkan, ustadz itu, bahwa waktu berbuka puasa orang Indonesia ngikut saja sama yang di Indonesia, karena lamanya waktu, karena lamanya, ya, jam 8, jam 9, kalau kita kan jam 6 ya, sekitar itu. Nah, saya katanya ikut saja di Indonesia. Bagaimana nih ustadz, mau penjelasan? Nah, yang benar, waktu berbukanya adalah sesuai dengan terbenamnya matahari di sana. Nah, karena ayatnya demikian. Nah. Ya. Tsummati musyam ila lail. Kemudian sempurnakanlah puasa kalian sampai malam hari. Malam hari setiap tempat berbeda-beda. Nah, berbeda-beda. Jadi kalau malamnya panjang ya sabar. Nah, berarti jika terbenamnya pukul 8, pukul 9, berarti pukul 8, pukul 9 baru berbuka. Nah. Iya, idza adbara idza aqbala al-lailu minha huna wa adbara an-naharu minha huna faqad aftara as-shaim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza aqbala al-lailu minha huna ha huna. Jika malam telah tiba dari arah sana. Nah, yaitu dari arah timur, sudah mulai gelap. Wa adbara an-nahar minha huna, dan matahari sudah terbenam dari arah sana, yaitu dari arah barat, karena matahari sudah terbenam. Nah, sehingga siang sudah pergi, yakni sudah masuk waktu malam, yaitu terbenam matahari. Faqad aftara as-shaim, maka sungguh orang yang berpuasa berbuka. Jadi kalau terbenamnya jam 8, jam 9, berarti saat itulah berbuka. Kalau belum terbenam, masih siang, tidak boleh berbuka. Nah, jadi apa yang disampaikan oleh ustaz tersebut yang diundang oleh kedubes itu salah. Wallahu a'lam. Bagaimana cara mengqadha puasa bagi orang yang melakukan pembatalan batal puasa, tapi dia sudah tidak ingat berapa kali dia telah batal? Allahul musta'an. Kok bisa tidak ingat? Nah. Kemudian melakukan pembatal-pembatal puasa. Yang membatalkan puasa, tadi dikatakan kalau melakukannya secara sengaja, sadar, mengerti hukum, kan begitu. Berarti ini melakukannya sengaja. Kalau dia maksudnya dianggap puasanya batal, berarti dia melakukannya secara sengaja, sadar, mengerti hukum. Berarti sengaja membatalkan dan sengaja tidak mau berpuasa, kan begitu. Nah, ini kan dosa. Ya. Kefasikan bahkan. Nah. Adapun masalahnya apakah dia wajib mengqadha atau tidak, ini diperselisihkan oleh ulama. yang rajih dalam hal ini, dan ada pembahasannya di buku ini. Ini yang baru saja kita mau baca tadi, Anas Selingi dengan tanya jawab ini. Ini halaman 170. Ketentuan qadha bagi orang yang batal puasa tanpa udzur. Nah, batal puasa tanpa udzur. Tidak, bukan karena sakit, safar. Jadi sengaja membatalkan puasa. Nah, di sini dinukilkan khilaf, bisa dibaca lengkap di sini. Kesimpulannya yang rajih ya, masalah ini tidak ada kesempatan mengqadha puasa. Kewajibannya adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan untuk menutupi kesalahannya itu di luar Ramadan perbanyak ibadah-ibadah. Banyak ibadah sunnah, puasa sunnah perbanyak, salat sunnah perbanyak. Banyak ya, melakukan ibadah-ibadah untuk menutupi kesalahan-kesalahannya. Nah. Apakah safar disyaratkan lebih dari satu hari? Misalkan seorang berpergian dari Jakarta ke Surabaya di pagi hari dan sore harinya sudah pulang lagi ke Jakarta, apakah dalam hal ini tetap disyariatkan qasar? Jawabannya ya, tetap disyariatkan qasar. Jakarta Surabaya jauh. Itu kalau zaman dulu naik onta berapa lama itu? Nah, berangkat pagi, pulang sore. Jaraknya jauh, itu safar, jelas safar. Ada kira-kira orang yang menyangka bahwa kalau Jakarta-Surabaya secara adat kebiasaan masyarakat itu bukan safar? Hah? Ya mungkin semuanya akan mengatakan itu safar. Jadi, tetap mengqasar. Bagaimana jika safarnya dibatalkan? Sudah jalan tetapi ternyata tidak jadi safar dan sudah terlanjur berbuka. Apakah dilanjut berbuka atau kemudian menahan diri? Ya sudah, dilanjutkan berbuka. Mungkin ada halangan atau ya misalkan rusak atau ada sesuatu di sana yang dikhawatirkan, berita tiba-tiba ada datang membahayakan kalau lanjut dan seterusnya. Kemudian dibatalkan. Sudah. Qadar Allah. Masyafa'at. Nah, sudah berbuka dan sudah batal puasanya. Kewajibannya nanti mengqadha di luar bulan Ramadan. Terbang-terbang. Nah ini, ada yang bertanya, anak punya orang tua yang punya penyakit maag. Jika berpuasa selalu tidak mampu dan sudah dicoba terus untuk berpuasa, tetapi sekitar jam 10 pagi sudah tidak kuat lagi. Bagaimana solusinya? Nah. Ya berarti udur untuk tidak berpuasa, kewajibannya. Nah, tergantung ini penyakit maagnya ini bagaimana keadaannya, kondisinya, diperiksakan ke dokter, ke ahlinya, apa vonisnya mereka. Nah, tergolong apa penyakit maagnya ini, diharapkan sembuh, berobat dan diharapkan suatu saat sembuh, ya berarti dia menunggu sampai nanti sehat, sembuh, kemudian dia qadha. Kalau vonisnya ini kronis, ini sudah tidak diharapkan sembuh, tidak kemungkinan sembuh, dan ini harus makan, tidak boleh lepas dari makan dan minum misalkan, ya berarti bayar fidyah, serahkan ke ahlinya dalam hal ini, yaitu ahli medis yang membidangi. Seorang wanita yang nifas dan menyusui tentunya tidak puasa di bulan Ramadan. Bagaimanakah tuntunan cara membayar fidyahnya? Apakah wajib membayar fidyahnya di penghujung bulan Ramadan atau apa di bulan-bulan yang lain? Nifas dan menyusui. Nah, bayar fidyah. Nah, ini bagi yang berjalan di atas pendapat yang mengatakan wanita yang menyusui bayar fidyah. Nah, ini nifas sekarang dihalangi oleh nifasnya. Kalau nifas qadha, dan menyusui sendiri sudah kita pelajari yang rajih wallahu alam dengan keterangan-keterangan yang lewat tadi. Yang jelas lebih kuat adalah qadha, ya, qadha puasa, bukan fidyah. Adapun masalah membayar fidyah, apakah di penghujung bulan Ramadan, sudah diterangkan tadi, ya, boleh, ya, namanya bayar fidyah itu setiap harinya dibayar atau dikumpulkan di akhir Ramadan. Nah, kalau misalkan belum mampu bayar fidyah ketika itu, kemudian tertunda di luar bulan Ramadan, di bulan-bulan yang lain, boleh, insyaallah. Nah, kalau memang tidak mampu dan terpaksa nunggu sampai mampu baru dibayarkan. Apakah boleh seseorang meninggalkan pekerjaannya sebagai perawat di rumah sakit karena terjadi ikhtilaf di sana? Bukan cuma boleh. Nah, bahkan ini seorang wanita ikhtilaf di rumah sakit, ya, dengan lelaki, dengan berbagai bentuk ikhtilaf, ya, dan risiko-risiko ini membahayakan. Ya, seharusnya dia keluar. Nah, bukan hanya boleh. Nah, bagaimana hukumnya jika kesiangan bangun sahur dan dalam keadaan junub? Sudah kesiangan, junub lagi. Nah, kita belum sampai, ya, dan waktunya sebenarnya tidak memungkinkan. Ada bab di sini pembahasan tentang makan sahur dan berbuka. Ya, ya, alhamdulillah. Baik, kalian yang memiliki bukunya bisa kalian baca. Ya, kalian nasihatkan, anjurkan untuk kalian baca buku ini sebagai persiapan masuk Ramadan. Masih banyak hal yang belum sempat kita pelajari. Makan sahur hukumnya hanya sunnah. Yang wajib adalah niat untuk berpuasa. Kalau kesiangan bangun sahur tidak mengapa. Yang penting sudah berniat berpuasa di malam harinya. Tetap berpuasa. Bangun dalam keadaan junub. Ketika bangun, mandi junub. Ya, setelah itu sholat. Dan tetap berpuasa. Apakah cukup sah bagi seseorang wanita? Seorang wanita mandi janabah hanya mengusap air 3 kali untuk rambutnya dikarenakan panjang. Enggak. Mandi junub wajib dibasuh sekujur tubuh. Ya, dari atas sampai ke bawah. Wajib dibasuh. Nah, tidak cukup hanya diusap. Seorang wanita hamil dan menyusui berturut-turut selama beberapa bulan Ramadan. Tapi qadar Allah, wanita itu meninggal dan belum sempat mengkodoknya. Apakah puasanya dikodok oleh ahli warisnya atau dibayarkan fidyahnya? Nah, jadi wanita hamil menyusui berturut-turut selama beberapa bulan Ramadan, belum sempat mengkodok, meninggal. Nah, yang terfahami dari pertanyaan, dia belum sempat keluar dari udhur. Yani, memang belum sempat lepas dari udhur. Berarti belum sempat kuat. Belum sempat lepas dari kehamilan, dari menyusui. Ya, jadi dia meninggal dalam keadaan belum terkena kewajiban untuk mengkodok. Nah, yang roji, ya, dalam hal ini, dia meninggal dalam keadaan tidak meninggalkan beban apa-apa. Ini pembahasannya ada bab khusus di sini tentang orang yang meninggal dalam keadaan ada beban puasa wajib, baik Ramadan, nada, dan yang lainnya, yang belum terbayarkan. Maka dianjurkan bagi walinya untuk mempuasakan untuknya, ya, walinya berpuasa untuknya, yakni ahli warisnya. Atau pilihan yang kedua, membayarkan fidyah sebagai gantinya dari harta peninggalan orang mayit itu. Kalian bisa baca bab khusus tentang ini, ada lengkap. Yang rajih, hal itu hukumnya berlaku jika orang itu meninggal dalam keadaan memang sudah lepas dari udzur. Misalkan dia sakit, ya, keluar bulan Ramadan sembuh dia. Sudah sempat sembuh, sudah wajib mengqadha, kemudian belum sempat diqadha dia meninggal. Nah, ini sama dengan ini, sudah sempat, ya, lepas dari kehamilan, dari menyusui. Jadi sudah mampu dan kuat mengqadha, tetapi belum dilakukan meninggal. Nah, ini yang menyisakan beban. Ini yang disunnahkan bagi walinya untuk berpuasa untuknya, tidak wajib. Ya. Berpuasa untuknya ini disunnahkan. Ya. Atau jika tidak mau berpuasa untuknya, maka dibayarkan fidyahnya dari harta peninggalan mayit itu, diambil untuk bayar fidyahnya. Nah, wallahu a'lam. Apakah termasuk safar seorang seperti saya yang rutin pulang pergi Bandung, Jakarta? Saya memiliki tempat tinggal dan usaha di Bandung, namun sering pulang ke Jakarta karena orang tua tinggal dan bekerja di Jakarta. Jadi tempat tinggal Anda di Bandung, ya. Ketika ke Jakarta berarti safar. Nah, musafir berarti terkena hukum musafir, qasar sholat dan mendapat rukhsah untuk berbuka. Nah, kecuali kalau berniat bermukim di Jakarta, ya. Berniat bermukim dalam waktu yang jelas, jangka waktunya dan lebih dari 4 hari. Nah, ke sana 5 hari dan itu jelas. Pokoknya sudah jelas niat mukimnya 5 hari misalkan. Nah, jelas waktu pulangnya niatnya mukim. Berarti sampai di sana mukim, bukan musafir. Dia menyempurnakan sholat dan berpuasa. Wallahu a'lam. Ketika ana safar dengan jarak yang sangat jauh di bulan Ramadan, di tengah perjalanan ada niat untuk membatalkan puasa dikarenakan ada keinginan dalam hati untuk meredakan haus yang sangat. Meskipun anak tahu ilmunya bahwa ada rukhsah berbuka, tapi tidak dipungkiri ternyata dalam hati juga ada bisikan untuk tetap puasa. Maka saat itu anak khawatir bahwa keinginan untuk berbuka itu hanya dilandasi nafsu saja. Oh, ini untuk meredakan haus yang sangat. Berarti ini sudah terasa safarnya ini. Nah, bagaimana meredakan pergolakan hal seperti ini? Ya, berjalan dengan ilmu. Jangan menggunakan perasaan. Nah, jangan mengukur sesuatu dengan perasaan. Kalau mengukur sesuatu dengan perasaan, binasa. Nah, bahaya. Beragama jangan pakai perasaan. Sama sekali, jangan pakai perasaan. Pakai ilmu. Pakai ilmu. Nah, jangan ikuti perasaan. Nah, yang itu bisikan-bisikan hati yang sudah bercampur dengan bisikan syaitan. Nah, jadi kalau sudah kondisi memang haus yang sangat, yang terasa sudah berat safarnya, jelas. Nah, jelas afdal berbuka. Allah menyukai diambil rukhsahnya. Itu afdal. Itu yang Allah sukai. Nah, justru kalau sudah berat dan memaksakan diri, justru makruh. Nah, tidak disukai. Baik, mengenai teknis pemberian fidyah, ada anak kurang jelas penjelasan. Apa pemberian bisa dilakukan dengan cara tiap hari kepada satu orang yang sama selama 30 hari? Iya, tiap hari kepada satu orang yang sama selama 30 hari boleh, menurut pendapat yang rajih. Tiap hari kepada orang yang berbeda-beda boleh, ya. Ini tidak diperselisihkan, jelas. Satu hari kepada 30 orang, satu hari kepada 30 orang. Ini boleh kalau di akhir Ramadan. Satu hari kepada 30 orang, jadi langsung ditunda sampai di akhir Ramadan. Boleh. Kalau di awal Ramadan tidak boleh kalau mendahulukan fidyah sebelum waktu puasa. Satu hari kepada satu orang secara langsung boleh. Nah. Ya, ana minta maaf karena hanya bisa menyampaikan sampai di sini, dan sebagian besar pertanyaan telah dijawab. Ya, seperti kami katakan tadi, ya karena waktu yang terbatas. Namun alhamdulillah bagi kalian yang sudah memegang bukunya, kalian bisa membacanya dengan seksama, memahaminya. Ya. Sebagai bekal ilmu menyambut bulan Ramadan dan suci Ramadan. Semoga kita semua termasuk orang yang diberi taufik, hidayah dan taufik Allah oleh Allah Subhanahu wa taala beramal berdasarkan ilmu dan beramal dengan ikhlas sehingga mendapat berbagai keutamaan yang besar di bulan Ramadan. Naam. Kalau ada kekeliruan, kesalahan dari pribadi ana, astaghfirullah. Dan dengan ini ana pamit kepada antum sekalian. Astaghfirullah. Alladzi la tadhi'u wada'i'uh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah.